Inom? Inom? Inom? Inom? Inom? Ano tu dia tu lah Inom. Ayo mata ya Inom, bungmu ba, termu ba duduk sah Jakarta Solo bi mengalir sih ba berbahasa Batak. Mami, mami, mami, ayo tu dia Inom. Nama leh ba. So ya tapi perlu Inom ni ba. Ya pilihan male itu Leonu tu mangan. Ya ibu sih ya perwaun, mami, ale tahe asa tendai be persikola, bahasa Inggris nama jo banokku majo jo, mother, mother, mother, aji lu gabi mother deran lu gabi buruk iban nungse, mother, I am coming. Enak baru ini nong. Kapal terbang buana tu Medan di Sidona Boruku mar tiga tiga debar. Gatir be salah warna ni ngamu rumang ikon ni. Anak tu dia tu Inom. Inom. Kapal terbang buana tu Medan di Sidona Boruku mertiga tiba deban. Cilengan Nino. Adok sigaret. Nong marisak boy nongon. Naroro naki pertedangan wai. Hei, so nong marisak pia ni nongon. Berarti, nga mulai marhaleti nukon. Untai saya marsak gue memikirin nukon. Nga lima tahun ni nukon janda. Alay saya tong mengalangi pilkabe. Morem mau adek. Bobo sayang, morpo adek, bobo sayang, tunggu mama datang dari pasar, mormaho anggi, mormaho, mormaho anggi, mormaho, mormaho adek. Murum mau. Ba, pergi lagi. Sampai tarkot sih ada ibu dan nyuruh so. Namar hu, nama turus kerja tukok cini mahom. Darah tinggi di betos nasari makam abenon. Ulan namur, ulan namun. Ainung ba ulan namang rupi di tanggan, ngamale iba nakindang itero inung. Jeruk bali, jeruk purut. Nak wala na marudo na. Ibek ko, pantun mga lusi ino. Ape na ang puno marpantun. Gudang toba, gudang batak, sotong malapa. Ano ba rin nungun? Hoy, duro kami galing muro ang gikon. So, ngunido na muto ako. Ikaduyong ikantari. Anak kandung kaya anak tiri. Nabuaru inungun. Mama apaan lo? Bah, saya tong pantun ni beko mga lusia wakil. Tanah longsor tumbuh kelapa. Anak longor lahir tak sengaja. Jadi sini bapakku. Tapi ngok biala ni godang nak. Mama ho, ka anak naho na seleksi.